Jibril. Dan para kekasih suci Allah dulu bertawaf di sini. Dahulu kala, tatkala Ibrahim sendiri yang mendirikannya, ia belum mengenali ilmu gerakan melingkar, yakni gerak langkah melingkari satu titik pusat cinta. Bukan Ka'bah ini sendiri yang dirindukan oleh segenap jiwa para pecinta, karena ia memang hanya tumpukan bebatuan, dan karena Muslim memang tidak menyembah benda atau barang-barang. Ka'bah hanyalah setitik tanda, karena mata wadak manusia memerlukan pusat pandang, serta karena sesudah tertatap olehnya air mata, air muka Ka'bah, tersingkaplah hijab rahasia cinta Allah ke mata batinnya. Kemudian abad-abad berlalu, kemudian penghayatan dan kesadaran melaju. Berjuta-juta kaum muslimin mengolah kematangan cintanya, merebahkan seluruh eksistensinya di hadapan Ka'bah, tempat rahasia dikuatkan. وجب الشكر علينا مدى لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع dapur karena kita semua pada dapuran tugas Allah. Kami buat ya Nabi Allah kami, ya Rasulullah kita, semuanya. Thank you. Telah kau tanggalkan kostum sosialmu, telah tanggal pulakah ia dari jiwa dan mentalmu. Setelah kau lepas baju pangkat duniamu, masihkah engkau adalah menteri, adalah sarjana, jenderal, atau segala macam jabatan tetek bengek itu? Padahal telah kau bungkus badanmu dengan kain putih yang tidak dijahit dengan benang jarum sosial budaya. Kau tinggalkan harta, kau tinggalkan kuasa dan harga diri, sampai tinggal kosong sirna di hadapan keagungan ilahi. Engkau berihram, jiwamu telanjang, hatimu tentram, dan Tuhan melambaikan tangan. ومن السماء سمعتم الغناء يدعوكم للصلاة والسجود يدعوكم للصلاة والسجود وأنت القيام وأنت الإمام لا مشرق ولا مغرب ولا وسيروا إلى هدف واحد mudah Ibrahim mengikhlaskan leher putranya untuk diperintahkan disembelih. Aku bertanya berapa helai rambut yang engkau rela untuk melepaskannya. Setelah Ibrahim mewariskan telapak kakinya di permukaan batu hitam dunia, engkau temukankah Ka'bah di lubuk jiwamu sendiri yang pasrah mengang. Dan setelah Ismail memperoleh pembebasan, apakah bersamanya engkau sanggup berkenalan dengan Tuhan? Talatop, lingkaran kasih sayang kau tempuh dengan tangisan. Kalau engkau lemparkan batu-batu itu, terkena pula kasetur sujudmu di hadapan yang maha ada dan satu-satunya yang sejati ada dan bernama. Engkau menyeru labbaik Allahumma labbaik. Dunia dan kebodohanmu kau cabik-cabik. Oleh tenaga cinta uluhiyah itu engkau ditarik sampai hanya kepada Allah kerinduanmu terbidik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura. Allahumma ij'alhu ajran hajjan mabrura. Allahumma ij'alhu ajran najjan mabrura wa dhanban maghfura. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Wahdahu la sharika lahu alhamdu wa lahu almulku wa huwa ala lahu almulku wa lahu alhamdu wa lahu ala kulli shay'in qadir anjaja wa'dah wa nasara 'abdah وهزم الأحزاب.